sebagai Adam melihat kemulusan sorga. Bagai Adam melihat kemulusan sorga. Kekasihku, aku terserang birahi. Kekasihku, aku terserang birahi. Tempe bongkre basul, Ranca Calung Banyumas. Tempe bongkre basul, Ranca Calung Banyumas. Dan nyanyian bocah-bocah, hidung kuning bulan telanjang. Aku terserang dirahi.